Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa, boleh sekarang juga Anda langsung kirimkan SMS di 0816-924-924. Boleh juga untuk telepon kami ya di 6339160 atau bebas pulsa 0810 Pas FM. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari SMS, kita masih lanjutkan sedikit lagi biar tahu gitu ya mengenai perubahan ini sendiri. Kan tadi Bang Kavi juga, ini adalah disertasi tugas dari seorang profesor di Amerika, dan bagaimana Bang Kavi juga ketemu sama orang-orang yang kabarnya tuh pada dasarnya manusia ini memang gak mau berubah atau malas untuk berubah sebenarnya, Bang Kavi? Pertama-tama sebenarnya kita tidak menyadari perubahan itu. Jadi kita tidak menyadari perubahan itu, dan kita tidak terlatih untuk menggunakan perubahan. Sebenarnya dua hal itu yang menyebabkan kita tidak mau berubah gitu loh. Contoh misalnya kita tidak kreatif dan kita tidak menggunakan perubahan untuk alat bantu. Contohnya begini. Di dalam bisnis misalnya, di dalam bisnis gitu loh, atau di dalam kehidupan kita gitu loh. Kalau kita lihat situasi dan persaingan, itu menuntut kita untuk berubah. Nah, perubahan yang dilakukan itu adalah yang dinamakan perubahan inovasi. Gitu. Jadi kita harus berinovasi setiap saat. Nah, itu adalah suatu perubahan yang harus dilakukan. Jadi mau tidak mau, Anda tidak bisa menunggu sampai Anda udah berada di titik yang paling rendah, kemudian Anda baru pikir, ah, gue mau berubah, baru mau melakukan inovasi. Nggak mungkin bisa. Jadi inovasi itu harus Anda lakukan setiap saat untuk mempertahankan posisi Anda. Jadi kalau posisi Anda itu adalah nomor satu, kalau Anda mau tetap nomor satu, ya Anda harus terus-menerus berinovasi. Gitu loh. Kalau enggak, nah, orang lain akan berinovasi dan mengejar Anda, sehingga Anda tidak akan mungkin bisa menjadi pemimpin nomor satu. Gitu loh. Jadi ada hal-hal seperti itu, dan itu adalah kebutuhan dari bisnis, kebutuhan dari pasar gitu, bahwa Anda harus melakukan perubahan inovasi. Nah, seringkali yang tidak disadari orang adalah kalau dia dalam keadaan leading, dia di dalam keadaan nomor satu, dia tidak mau berubah. Oke? Demikian juga di dalam kehidupan kita gitu loh. Nah, yang sering terjadi juga di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita, misalnya nih, kita berada dan kemudian kita mengalami situasi, kita hidup kita terpuruk misalnya. Ada istilah yang namanya reinventing. Anda harus merubah kehidupan Anda itu sedemikian drastisnya sehingga Anda bisa keluar dari jebakan nasib gitu loh. Jadi Anda bisa benar-benar, misalnya kalau dulu, contoh yang paling gampang, ada dulu Anda adalah salesman barang misalnya, kemudian Anda menjadi tukang masak misalnya. Jadi you reinventing your life gitu loh. Nah, seringkali orang tidak mau menjalani karena drastis amat, gue dari salesman kemudian menjadi tukang masak gitu loh. Ada hal seperti itu. Tetapi kedua hal ini sebenarnya itu kalau dipakai menjadi sesuatu yang sangat-sangat kreatif, sangat-sangat yang luar biasa untuk melakukan perubahan, untuk mencapai suatu posisi dan goals Anda di dalam hidup atau di dalam bisnis Anda gitu. Oke, nah sebenarnya untuk berubah sendiri butuh atau ada nggak sih waktu yang tepat gitu? Kapan sih saatnya gue mesti berubah dan kapan saatnya bisnis ini juga harus mulai berubah gitu? Oke, Bang. Nah ini pertanyaan bagus karena Anda harus bisa membaca tanda-tanda di mana Anda harus berubah. You need to change gitu loh. Oke. Nah, kalau tadi yang dikatakan Anda, yang pertama adalah Anda aware, Anda harus sadar bahwa Anda memiliki sejumlah perubahan gitu loh. Contoh misalnya gini. Kita semakin tua, ya, kita harus nurutin, jangan semakin tua begadangnya makin banyak misalnya begitu. Jadi harus ada komprominya. Kita harus tahu bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang kagak bisa di stop. Karena perubahan-perubahan itu menuju satu titik gitu loh. Jadi kita kagak bisa stop. Nah, perubahan-perubahan itu harus kita lakukan dengan cara mengadaptasi gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kondisi kita, umur kita menjadi semakin tua, kondisi kita semakin ini, kita harus beradaptasi bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan umur. Makanya sekarang nih suka aneh-aneh gitu ya, udah umurnya berapa, perlakuannya tidak seperti umurnya gitu. Oke, kita ke pertanyaan SMS kalau begitu ya, karena ini tampaknya sudah oke sekali ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Vivi, bagaimana cara kita merubah perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik? Nah, ini aku juga sebenarnya mau tanya tadi, sebenarnya yang namanya perubahan atau berubah itu mau ke arah mana? Ke dalam keluar, negatif positif gitu. Baik buruk? Sebenarnya perubahan itu tidak ada perubahan itu kalau Anda melakukannya secara baik dan benar dan kreatif, itu tidak akan, tentu saja tidak akan menjadi semakin buruk gitu loh. Tapi Anda melakukannya justru menjadi semakin baik. You are getting better, you are getting superior gitu loh, dengan cara seperti itu. Oke, okay? Nah, itulah sebabnya. Pertama tadi kita bilang Anda harus tahu dan mengidentifikasi bahwa perubahan-perubahan mana yang ada di dalam kehidupan Anda. Dan kemudian kalau Anda sudah tahu seperti itu, Anda harus memilihnya. Nah, yang paling penting adalah Anda harus tahu bahwa memilih perubahan itu juga ada impact-nya. Anda harus memilih perubahan secara prioritas, dan impact-nya itu yang paling besar, yang paling luar biasa. Mm-hmm. Gitu loh. Jangan memilih perubahan Anda kelihatannya berubah, tetapi perubahan itu hanya kosmetik dan tidak merubah dan tidak memberikan dampak atau efek yang paling besar dalam kehidupan kita. Apakah gitu. Yang diubah ini, kalau tadi menurut Vivi, mungkin ini kalau ngomongin perilaku dari yang tidak baik itu berarti habitnya gitu ya, bad habit dan good habit gitu. Iya, itulah sebabnya maka dikatakan yang jelek itu dinamakan kebiasaan, yang bagus itu dinamakan disiplin. Gitu, jadi hal seperti itu. Nah, yang paling penting adalah mengerti bahwa yang kita rubah itu adalah esensinya. Jadi misalnya contohnya begini ya, gini. Misalnya kita sadar bahwa kita kagak boleh makan terlalu banyak. Oke, okay? Jadi kita rubah nih. Kita makan gak banyak-banyak lagi, kita makan sedikit-sedikit lagi gitu loh. Tapi jumlah makannya bertambah. Ya sama aja gitu. Jadi mestinya tadinya kita makan satu piring, kita makan cuma setengah piring gitu loh. Tapi 10 kali. Iya, 10 kali. Atau kemudian makannya jam 10 malam masih makan, jam 12 malam masih makan. Jadi sama aja perubahan itu tidak memberikan efek, tidak memberikan dampak yang paling besar gitu loh. Di hal-hal seperti itu. Jadi misalnya begini, Anda ingin melakukan perubahan ya, misalnya di tempat kerja Anda gitu loh, dengan melakukan contohnya beginilah gitu. Anda katakanlah Anda ingin tertib supaya Anda tidak terlambat gitu. Jadi Anda masuk pagi, tidak pagi terlambat. Gitu. Anda masuk gitu. Sebenarnya kan yang paling penting adalah bahwa Anda menjadi sangat produktif gitu loh. Tetapi ternyata setelah dia masuknya paginya tepat gitu loh, tapi tetap aja misalnya dia produktifnya kagak gitu loh. Lebih banyak keluar, ngaco gitu loh, ngokong-kongko atau pulangnya pagian gitu loh. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Sekali lagi, Anda boleh kirimkan SMS-nya di 0816-924-924. Telepon kita juga buka di 633-9160. Luar Jakarta, bebas pulsa ya, 0810 Pas FM. Kami akan kembali dengan topik pilihan sore ini adalah perubahan atau berubah. Stay tuned.